hadis-hadis yang menjelaskan bacaan-bacaan yang wajib ataupun bacaan-bacaan yang hukumnya adalah sunnah. Maka penulis al-muallif rahimahullah memulai dari bacaan yang hukumnya adalah wajib atau rukun. Dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat, tidak ada salat yang sah, liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi mereka-mereka yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab, pembuka Al-Kitab. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dari sahabat Ubadah ibn Samit adalah salah satu sahabat dari kalangan Ansar, dari Bani Khazraj, salah satu sahabat dari kalangan Ansar yang termasuk di awal masuk Islam. Beliau salah satu sahabat termasuk dari sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Ansar. Beliau radhiyallahu anhu termasuk dari Ahlu Badr. Beliau mengikuti perang Al-Badr. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Salah satu fadilah beliau radhiyallahu anhu adalah ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengutus beliau, Ubadah ibn Samit, bersama Mu'adz dan juga Abu Darda untuk berdakwah di kota Syam, untuk berdakwah di negeri Syam, mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Maka Ubadah ibn Samit adalah seorang da'i sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka beliau Ubadah ibn Samit meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam yang menyebutkan rukunnya Al-Fatihah dalam salat. Dan tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Ini salah satu fadilah, keutamaan dari surat Al-Fatihah. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat dalam salat. Ini salah satu keutamaan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ma'asyiral muslimin rahimakumullah disebut juga dengan Ummul Quran. Disebut dengan Ummul Quran, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, liruju'i usuli ma'anil Qur'ani kulliha. Ma'anil Qur'ani kulliha. Disebut Ummul Qur'an dikarenakan seluruh usul dari ma'anil Qur'an, dari makna-makna Al-Qur'an kembali pada surat Al-Fatihah. Seluruh usul dari makna-makna Al-Qur'an kembali kepada Al-Fatihah. Maka disebut dengan Ummul Qur'an. Disebut dengan Al-Fatihah dikarenakan kata beliau pula Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Li'anna al-kitab uftutiha biha kitabatan wa yuftatahu biha tilawatan." Disebut dengan Al-Fatihah dikarenakan dalam Al-Kitab pembukanya adalah Al-Fatihah dalam tulisan. Waftu wa yuftatahu biha tilawatan. Dan juga memulai dengan Al-Fatihah dalam bacaan, dalam tilawah. Di antaranya pula fadilah Al-Fatihah adalah a'zamu suratan fi kitabillah, surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an. Itulah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah beliau menyebutkan fadilah Al-Fatihah, keutamaan-keutamaan Al-Fatihah. Beliau rahimahullah mengatakan, "Dia Ummul Qur'an wa ruhihi." Dia adalah Ummul Qur'an dan jiwanya, ruhnya. "Li'annaha jumi'at anwa'ul mahamid." Dikarenakan di dalam Al-Fatihah tergabung di dalamnya berbagai pujian-pujian Allah. Pujian-pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wassifatul ulya lillahi ta'ala. Dan juga di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah yang tinggi. Wa isbatul mulk. Adanya tetapnya di dalam Al-Fatihah itu al-mulk wal qahr wal ma'ad wal jaza. Hari kebangkitan, hari pembalasan. Wal ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalamnya juga terdapat afdalu du'a, doa yang paling utama, permintaan yang paling mulia, permintaan an-najah min suluki tariqil mu'anidin wadh-dhalin, permintaan untuk sukses atau terbebas dari jalan-jalan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah doa ma'asyiral muslimin. Doa untuk ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh al-anbiya, siratal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalan dijelaskan dalam ayat lain, jalan yang an'amallahu 'alaihim, yang Allah berikan kenikmatan, minan nabiyyin, dari kalangan para anbiya, was-siddiqin, para siddiq, was-syuhada, para syuhada, was-salihin. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Fatihah terdapat permintaan seperti ini. Maka menjadikan Al-Fatihah a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling utama, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah Al-Fatihah. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sebelumnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan Al-Fatihah sebagai rukun salat. Tidaklah sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra fi fatihatil kitab. Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La tujzi salatun la yaqra'u fiha bi ummil Qur'an." Tidak sah sebuah salat, la yaqra' fiha, tidak dibacakan di dalamnya, di dalam salat tersebut, ummul Qur'an, ibunya Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Masalah yang terdapat dalam hadis ini ma'asyiral muslimin, kewajiban Al-Fatihah, kerukunan atau rukun Al-Fatihah bagi siapa? Apakah bagi imam? Apakah bagi seorang salat yang munfarid sendiri? Atau bagi al-makmum? Sebelumnya ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ahibba rahimakumullah, jumhurul ulama mengatakan bahwasannya bacaan Al-Fatihah adalah rukun salat, seperti yang telah kita sebutkan tadi, adalah rukun salat dengan dalil hadis yang telah kita baca. Adapun Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, dalam sebuah riwayatnya beliau berpendapat bahwasannya bacaan Al-Fatihah dalam salat adalah mustahabbah, adalah sunnah. Mazhab Abu Hanifah di salah satu riwayatnya mengatakan bahwasannya bacaan Al-Fatihah dalam salat hukumnya adalah mustahab, sunnah. Dan dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah mengatakan wajib. Hukumnya adalah wajib. Kemudian beliau mengatakan, walau qara'a ghairaha ajza'ahu. Jikalau dia membaca dalam sholatnya selain Al-Fatihah, maka sholat tersebut tetap sah. Maka sholat tersebut tetap sah. ketika membaca selain Al-Fatihah. Ini pendapat Abu Hanifah. Dalilnya adalah hadis atau ayat faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an dalam surat Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dalam Al-Quran, dari Al-Quran. Ini pendapat Abu Hanifah. Kita perlu mengetahui pendapat-pendapat ini, ma'asyiral muslimin. Kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Pendapat yang benar, pendapat yang salah. Ini penting bagi kita. Jumhurul ulama menjawab dalil Abu Hanifah. Mereka mengatakan perkataan Allah faqra'u, faqra'u, kata jumhurul ulama, maknanya adalah fasallu, maka salatlah. Bima tayassara minal Qur'an, dengan, maka salatlah dengan apa yang mudah di dalam Al-Qur'an. Ini makna pendapat jumhurul ulama. Dalam ayat yang lain, qira'ah bima'na as-salah, maknanya adalah as-salah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman wa Qur'an al-fajr. Wa Qur'an al-fajr ini maknanya adalah shalah. Adalah as-shalah. Maka ayat faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an maknanya adalah as-shalah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang rajih adalah pendapat jumhurul ulama bahwasannya bacaan Al-Fatihah hukumnya adalah rukun salat. Kemudian para ulama berbeda pendapat bagi seorang makmum. Bagi seorang al-makmum, apakah bagi seorang makmum juga diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, baik salat tersebut sirriyah atau jahriyah? Ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Adapun yang salat sendirian maupun al-imam, di kalangan para ulama selain Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwasannya wajib bagi mereka untuk membaca Al-Fatihah fi kulli rak'ah, dalam setiap rakaatnya. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama adalah bagi seorang makmum. Apakah bagi mereka diwajibkan membaca Al-Fatihah, baik dalam sirriyah maupun jahriyah, atau tidak diwajibkan bagi mereka untuk membaca Al-Fatihah? Pendapat Al-Hanabilah, pendapat Al-Hanabilah dan juga Al-Hanafiyah. Al-Hanabilah adalah pengikutnya Al-Imam Ahmad, atau yang mengikuti mazhab Al-Imam Ahmad. Al-Hanafiyah adalah yang mengikuti mazhab Abu Hanifah. Pendapat Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah, yaitu tidak membaca Al-Fatihah bagi seorang al-makmum. tidak membaca Al-Fatihah bagi seorang al-makmum. Ini pendapat Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah. Baik salat tersebut sirriyah, yaitu yang tidak terdengar bacaannya dari seorang imam, tidak terdengar bacaannya dari seorang imam, maupun salat yang jahriyah, yang bacaannya terdengar dari seorang imam. Pendapat Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah tidak wajib bagi mereka untuk membaca Al-Fatihah bagi seorang al-makmum. Ini pendapat yang pertama. Berdalil dengan hadis man shalla, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man shalla khalfa imamin fa qira'atul imam qira'atun lahu, barang siapa yang salat di belakang seorang imam, fa qira'atul imam qira'atun lahu, maka bacaan seorang imam adalah bacaan dia, bacaan orang tersebut. Dan juga ayat dalam surat Al-A'raf, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza qira'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan tersebut, wa ansitu, dan diam. Ini hadis atau ini ayat dalil dari pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Asy-Syafi'iyah, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ahlul hadis, pendapat Asy-Syafi'iyah, mazhab Asy-Syafi'iyah dan ahlul hadis, ila wujubi qira'atiha likulli musalli, berpendapat dengan wujubnya bacaan Al-Fatihah, wajibnya bacaan Al-Fatihah bagi setiap yang salat. Bagi setiap yang salat, makmum dia salat, wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Seorang yang sendirian salat, dia salat, wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Berdalil dengan hadis Ubadah ibn Shamit, hadis yang telah kita baca, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Malik, dari kalangan Malikiyah, pendapat dari mazhab Al-Malikiyah. Pendapat mereka adalah wajib untuk membaca Al-Fatihah atas seorang makmum ketika salatnya sirriyah. Ketika salatnya sirriyah, wajib bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah ketika salatnya sirriyah. Adapun dalam salat al-jahriyah, tidak diwajibkan bagi mereka untuk membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah riwayat, juga riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketika salatnya sirriyah, maka wajib baginya untuk membaca Al-Fatihah. Ketika salatnya jahriyah, tidak diwajibkan bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis man shalla khalfa imamin faqira'atul imam qira'atun lahu, barang siapa yang salat di belakang seorang imam, maka bacaan seorang imam adalah bacaan dia, yaitu seorang makmum. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, jalan-jalan hadis ini semuanya berpenyakit. Maka hadis tersebut tidak boleh dibuat hujjah. Tidak boleh dibuat hujjah, dalil. Adapun ayat dan hadis, apabila mendengar bacaan seseorang maka diam. Kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, ini hadis dan ayat ini menunjukkan umum. Kapanpun dia membaca, ketika mendengar bacaan tersebut, maka diam dan dengarlah. Baik di luar salat ataupun di dalam salat, atau ketika mendengarkan kaset atau yang semisalnya, fa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Maka diamlah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Ini umum. Maka kata beliau rahimahullah, wa hadith Ubadah khasun bil Fatihah. Adapun surat, adapun hadith Ubadah ibnu Samit khusus pada surat Al-Fatihah, dengan bacalah. Selain Al-Fatihah, diam dan dengarkan. Adapun surat Al-Fatihah, kata beliau rahimahullah, khusus untuk dibaca dalam setiap rakaat. Kama asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendapat pertama Abu Hanifah, dalil-dalilnya telah dijawab. Yang pertama adalah hadis disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar bahwasanya hadis tersebut berpenyakit dan tidak boleh dibuat hujjah. Adapun ayat, ayat tersebut menyebutkan umum. Dijawab bahwasanya hadis Ubadah Ibnu Samit khusus untuk surat Al-Fatihah dibaca dalam setiap rakaat. Kemudian Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan, wa yatma'innul qalb, dan yang lebih tenang dalam di dalam hati, kata beliau rahimahullah, ila tafsil alladhi dhahaba ilaihi al-Imam Malik. Yang lebih tenang dalam hati adalah pendapat Al-Imam Malik dan juga riwayat Al-Imam Ahmad bahwasannya dalam salat Al-Jahriyah tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, adapun Sirriyah diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Ini perkataan Syekh Al-Bassam rahimahullah. Dikarenakan dalam pendapat ini semua hadis bisa menjadi hujjah. Semua ayat bisa menjadi hujjah. Yaitu ketika dia mendengar bacaan seorang imam, fa ansitu, maka diam. Ini pada salat-salat jahriyah tidak akan terjadi bacaan, dia mendengar bacaan dalam salat Sirriyah. Maka dalam salat Sirriyah adalah hadis Ubadah ibn Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Adapun ketika salat Jahriyah, dia mendengar bacaan al-imam. Man shalla khalfa imamin fa qira'atul imam qira'atun lahu. Barang siapa yang salat di belakang seorang imam, maka bacaan seorang imam adalah bacaan dia. Ini pun menjadi hujjah kalau hadis tersebut sahih. Bisa menjadi hujjah. Maka seluruh dalil, seluruh hujjah yang ada masuk pada pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Ini pendapat Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah. Adapun pendapat jumhur ulama, wajib baik sirriyah maupun jahriyah bagi seorang makmum, bagi seorang imam, bagi seorang yang sholat sendirian, wajib bagi mereka untuk membaca Al-Fatihah. Kecuali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah bagi seseorang yang masbuk. Bagi seorang yang masbuk, tidak bagi dia Al-Fatihah menjadi rukun. Atau bagi seorang masbuk, Al-Fatihah bukanlah rukun. Bukanlah rukun. Al-Syeikh Ibn Baz dan juga Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah mengatakan bahwasannya An-Al-Fatihah ruknun, bahwasannya salat surat Al-Fatihah adalah rukun salat. Fi kulli rak'ah lil imami wal ma'mum wal munfarid, pada setiap rakaat bagi seorang imam, bagi seorang makmum, dan bagi seorang yang salat sendirian, kata beliau rahimahullah. Wa tasqut 'anil ma'mum, dan jatuh rukun tersebut tidak menjadi rukun lagi bagi seorang makmum. Al-ajiz wan nisyan wal masbuq, tiga sifat ini ma'asyiral muslimin tidak menjadi rukun bagi seorang makmum yang ajiz, yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, wan nisyan, dan bagi mereka yang lupa. Wal masbuq, dan yang ketiga adalah bagi mereka yang masbuq. Ini pendapat Al-Imam Ibn Baz dan Asy-Syaikh Al-Abbad hafizahullah. Dan riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dikarenakan ma'asyiral muslimin, Al-Fatihah tempatnya adalah ketika berdiri. Seorang yang masbuk, ketika tidak mendapatkan makom ini, tempat ini, maka hilang rukun tersebut. Hadisnya, dalilnya adalah hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud, juga An-Nasa'i, bahwasannya ketika itu Abu Bakrah buru-buru masuk masjid untuk mendapatkan salat bersama An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu dalam keadaan ruku'. Dalam hadis tersebut bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam sami'a saut. Sami'a sautu na'lin Abi Bakrah. Wa huwa yahdhur yuridu an yudrika raka'ah. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mendengar suara sandalnya Abu Bakrah. Abu Bakrah masuk ingin mendapatkan satu rakaat dalam salat, atau ingin mendapatkan rakaat dalam salat. Falam man sarafa, ketika selesai dalam salat, ketika selesai salatnya, An-Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, manis sa'i, siapa yang lari? Sa'i ini sedikit lari. Lari ya tidak, jalan pun tidak. Antara lari dan jalan. Qala Abu Bakrah ana. Kata Abu Bakrah, saya wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat lain, kata beliau radhiyallahu anhu, khasyitu an tafutuni ar-rak'ah ma'aka. aku takut, khawatir tidak mendapatkan satu rakaat bersama engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian An-Nabi tidak menyuruh Abu Bakr untuk mengulangi atau menambah salatnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tidak mungkin Abu Bakr mendapatkan Al-Fatihah ketika ruku. Tidak. Sampai di sini hafizakumullah. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan pada hadis setelahnya, hadis Abi Qatadah pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yardha.